إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد sebelum kita lanjutkan pada al-faslu atsani, fasal yang kedua tentang akhtaun yajibul hadar minha, tentang beberapa kesalahan yang wajib diwaspadai, ada alat berkaitan dengan al-faslu al-awwal tentang turuq tahsilil ilmi setelah nazam. Ketika saya muslimin membuat permisalan tentang ka'asli syajarah, bagaikan batang pohon dan dahannya, maka sesungguhnya dahan tidaklah ada kecuali batangnya adalah batang pohon yang baik. Jika tidak, fa'innaha tadbulu wa tahlaku, maka dahan tersebut akan layu lalu mati. Tadbulu maknanya layu, layu kemudian mati. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan al-fasl atsani tentang akhtaun yajibul hadar minha, tentang beberapa kesalahan yang wajib diwaspadai oleh penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu dan kaum muslimin secara umum. Wa hunaka, dan ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu. Yang pertama adalah al-hasad. Apa itu hasad? Karahatu ma'an amallahu bihi ala ghairihi, punya rasa benci dan tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ketika orang itu punya rasa tidak suka dan benci jika orang lain mendapatkan satu nikmat, maka itu adalah sudah hasad. Orang itu jengkel, kok temannya itu mendapatkan nikmat ini dan dia tidak, maka itu sudah hasad. Kok jengkel, kenapa temannya punya nilai yang lebih baik daripada dirinya, kok gak jadi teman saya saja, temannya teman-teman, nilainya teman-teman jelek. Ini juga sudah hasad, karena cukup untuk disebut hasad ketika ada karoha, ketika ada rasa tidak suka dengan nikmat yang ada pada orang lain. Orang lain kok motornya baru, bajunya baru, atau yang lainnya, maka rasa tidak suka ini hukumnya sudah hasad. Kemudian hasad itu tidak harus sampai derajat tamani zawal nikmat, berangan-angan, bercita-cita hilangnya nikmat Allah dari orang lain. Bahkan mujarrad semata-mata seorang itu tidak suka dengan nikmat yang Allah anugerahkan pada orang lain, maka ini sudah hasad. Baik dia sampai derajat berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain ataukah tidak sampai demikian, dia cuma berangan-angan atau dia tidak punya angan-angan untuk hilang dari orang lain, ayah pekok dalam pikirannya, ya tidak apa-apa nikmat tersebut ada pada orang tersebut, akan tapi dia tidak suka orang tersebut mendapatkan nikmat. Dan ini adalah definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana penelitian Syekhul Islam Taimiyah Setelah dia meneliti tentang masalah ini, Syekhul Islam berkesimpulan, al-hasadu karahatul insan ma'an amallahu bihi ala ghairi. Hasad adalah rasa benci yang dimiliki oleh seseorang terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Maka bentuk hasad itu bertingkat-tingkat. Minimal untuk bisa disebut hasad adalah adanya rasa benci. Lebih parah lagi, dia punya cita-cita, dia benci, kemudian dia tambahi dengan punya harapan dan punya keinginan seandainya nikmat tersebut hilang oleh orang lain kemudian pindah kepada dirinya. Lebih parah lagi, orang yang tidak suka orang lain mendapatkan nikmat, kemudian dia bercita-cita dan berangan-angan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut, meskipun tidak berpindah pada dirinya. Yang penting hilang. Yang penting hilang. Dia sudah merasa puas kalau orang tersebut nikmat darinya hilang. Namun wal hasadu hasad boleh jadi la takhlu minhu nufus. Ada banyak jiwa yang tidak bisa lepas dari hasad. Artinya terkadang hasad itu adalah sesuatu yang itirariyah, satu hal yang itirariyah di nafsi, adalah satu hal yang muncul di jiwa tanpa dikehendaki. Maka hasad itu ada hasad, memang keinginan orang tersebut untuk hasad atas kontrol dan keinginan dia, dan ada hasad yang tanpa kontrol dan keinginan dia. Terkadang hasad itu itirari, itu di luar keinginan. Sama sekali sebenarnya dia tidak punya keinginan untuk hasad sama orang lain, namun tiba-tiba muncul hasad dalam dirinya tanpa dia inginkan. Nah, jika hasad tersebut adalah jenis yang kedua yang tanpa diinginkan oleh seseorang, maka solusinya sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, idza hasadta fala tabghi. Jika timbul hasad dalam hatimu, maka janganlah engkau berbuat bagha, janganlah engkau melakukan al-baghyu, janganlah engkau melakukan tindakan membolimi orang lain. Wa idza dhannta, dan jika engkau punya prasangka buruk, fala tuhaqqir, maka janganlah engkau selidiki-selidiki benar apakah tidak sangkaan buruk yang ada pada dirimu. Kalau dicetakan kitabul ilmi yang saya pakai, ada catatan kaki yang cukup panjang, akan saya bacakan. Teks hadis ini aslinya salah satu layatlamu minhunna ahadun. Ada tiga jenis penyakit yang tidak ada satupun manusia yang bisa selamat darinya. Atiyaratu wadhanu walhasadu. Tiarah, anggapan sia, prasangka dan hasad. Faida tatoyar tafalatar jia. Jika timbul sangkaan sia dalam hatimu, maka janganlah engkau mengurungkan niat, janganlah engkau kembali. Waida hasad tafalat tabri, waida donan tafalatu hafid. Jika timbul hasad, janganlah berbuat barok, janganlah melakukan baryu, janganlah mendzalimi hak orang lain. Dan jika engkau berburuk sangka, maka jangan selidik-selidik. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari dan dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadza mursalun. Hadis ini ada hadis mursal atau hadis muhdhal. Akan tetapi hadis ini memiliki hadis penguat dari jalurnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Su'abul Iman. Maka perkataan semacam ini seakan-akan mengisyaratkan bahasanya hadis ini, perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar semacam ini seakan-akan menguatkan dan mengisyaratkan mungkin untuk kuatnya hadis ini. Dan hadis ini diatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Tamhid dengan redaksi, jika kalian hasad maka janganlah kalian melampaui batas, jika kalian berburuk sangka maka jangan selidik-selidik, dan jika timbul anggapan sial dalam hati kalian, fadhu, maka teruskanlah apa yang ingin kalian kerjakan. Wa alaikum fatawakalu, dan bertawakallah kepada Allah. Dan lafaz yang lain, ada tiga penyakit yang tidak ada satupun orang yang bisa selamat darinya. Tiara, anggapan sial, prasangka dan hasad. Kemudian ada yang bertanya pada Nabi, famal makhraj minhunna ya Rasulullah, apa solusinya wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan, jika timbul anggapan sial dalam hatimu, jangan urungkan niat. Jika engkau punya buruk sangka, jangan selidik-selidik. Dan jika timbul hasad, maka jangan melampaui batas. Dan hadis ini juga dilihatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dengan lafaz, dengan redaksi, salasatun lazimatun li ummati, ada tiga hal yang selalu menyertai umatku, tiarah, hasad, dan buruk sangka. Lalu ada yang bertanya, apa yang bisa menghilangkan tiga penyakit itu dari orang yang ada tiga penyakit itu pada dirinya? Maka Nabi katakan, jika engkau hasad, fastaghfirillah, maka mohonlah ampun pada Allah. Jika engkau berburuk sangka, maka jangan selidik-selidik. Dan jika engkau punya anggapan sial, fumdi, maka teruskanlah apa yang menjadi niatmu. Tentang hadis ini bisa juga dilihat di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir surat Al-Hujurat. Mungkin ketika membahas tentang masalah buruk sangka, tentang masalah dzan. Maka berdasarkan hadis ini, maka tiarah yang syirik itu adalah tiara yang menghalangi orang untuk melakukan apa yang dia niatkan. Itu tiara yang syirik. Ketika orang itu punya anggapan sial, kemudian gak jadi pergi misalnya, karena ketiban cecak misalnya, dan gak jadi pergi, maka ini syirik. Inilah yang Nabi katakan, at-tiara itu syirkun. Namun kalau orang itu timbul anggapan sial dalam hatinya, mau pergi kok ketiban cecak, kejatuhan cecak, kemudian punya pikiran yang tidak-tidak, jangan-jangan, dia terus, karena sudah niatnya sudah mau pergi, ya pergi dengan modal tawakal kepada Allah. Maka ini tiarah yang dimaafkan. Maka ini tiarah yang dimaafkan. Perhatikan dua hal ini. Jadi tidak semua tiara itu terlarang dan tercela. Ada yang tercela dan ada yang dimaafkan. Kemudian jika engkau punya praduga buruk sangka, maka jangan selidik-selidik, karena penyakit orang buruk sangka, langkah kedua setelah buruk sangka adalah tajasus. Pertama orang itu punya buruk sangka, kemudian yang keduanya akan melakukan pada kritik-kritik, benar apakah tidak, apa yang jadi buruk sangka. Nah kalau orang itu punya praduga yang tanpa dasar, timbul dalam hatinya praduga, jangan-jangan dia ada gini-gini, dan itu tanpa dosa, maka ini satu hal yang dimaafkan. Jika tidak dilanjutkan dengan tindakan tajasus, cari-cari kesalahan. Kemudian Nabi katakan, dan disebutkan dalam hadis ini, mungkin saja orang itu timbul hasad tanpa dia inginkan, maka ini bisa dimaafkan. Maka hasad semacam ini dimaafkan jika orang tersebut kemudian menjaga diri dengan tidak mendzalimi orang yang dia dengki, sebagaimana penjelasan saya menutamin. Saya katakan yakni makna hadis bahwa seseorang punya kewajiban jika dia lihat hatinya memiliki hasad pada orang lain, maka dia memiliki kewajiban untuk tidak berzalim, tidak mendzalimi orang lain, tidak melanggar hak orang lain dengan kata-kata apakah dengan perbuatan. Karena sesungguhnya hasad adalah sifatnya Yahud, sebenarnya sifatnya orang-orang Yahudi yang Allah berfirman tentang mereka di surat An-Nisa ayat yang ke-54, am yasudunan nasa ala ma'atahumullahu min fadli, apakah mereka dengki kepada orang lain disebabkan karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada mereka, kepada orang lain. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahu mulkan 'azima, dan sungguh kami telah anugerahkan kepada keturunan Ibrahim, keluarga Ibrahim, kita yaitu kenabian banyak dari keturunan Ibrahim dari kalangan Bani Israel yang menjadi nabi, oleh hikmah dan ilmu, dan kami berikan kepada mereka keturunan Ibrahim. Yang antara keturunan Ibrahim adalah Bani Ismail, Bani Israel. Allah berikan kepada Bani Israel mulkan azimah, kerajaan yang besar. Maka jika buruk sangka tersebut adalah buruk sangka yang tanpa digendaki, kemudian orang itu menjaga diri, menjaga lisannya dan perbuatannya, dan tidak membalimi orang yang dia dengki, maka ini adalah hasad yang dimaafkan. Tapi kalau kemudian ada tindakan, ada ucapan, dan ada perbuatan yang mengekspresikan rasa hasad, maka ini hasad yang berdosa. Kemudian beliau sampaikan, disampaikan oleh Syaikhul Utsaimin 10 bahaya hasad. Ada 10 bahaya dalam hasad. Kemudian sesungguhnya orang yang hasad itu terjumus dalam banyak bahaya, yaitu 10 bahaya. Yang pertama, orang yang hasad berarti benci terhadap takdir Allah. Karena rasa tidak sukanya, rasa tidak suka yang dia miliki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, berarti adalah benci terhadap apa yang Allah takdirkan, kaunan, secara kauni, dan berarti menentang qada Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makna orang yang hasad, maka konsekuensi orang yang hasad berarti dia benci dengan ketetapan Allah, bahkan menentang ketetapan Allah, tidak terima dengan ketetapan Allah. Kenapa dia yang dapat nikmat itu, bukan saya? Maka seorang yang benar-benar beriman dengan takdir, seharusnya tidak akan memiliki sifat hasad. Maka di antara buah beriman dengan takdir adalah menghilangkan hasad. Kemudian yang kedua, sesungguhnya hasad itu akan memakan pahala yang dimiliki oleh seseorang, sebagaimana api itu melahap al-hatoba, kayu bakar yang kering. Karena umumnya orang yang hasad itu akan melampaui batas, akan mendzalimi orang yang dia dengki. Caranya dengan menyebut-nyebut apa yang tidak dia sukai. Dan dia berusaha agar orang lain meninggalkan orang yang dia dengki. Dan dia jatuhkan min kodarihi martabat orang lain. Dan tindakan semacam itu. Maka ini adalah termasuk kabair dzunub. Maka ini adalah termasuk dosa besar yang tuhitu bil hasanat, menghancurkan kebaikan. Maka poin yang kedua ini adalah redaksi hadis yang sanadnya dhaif namun maknanya benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hataba. Hati-hatilah dari sifat hasad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, karena sesungguhnya hasad itu akan menghapus dan memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering. Nanti sini sanadnya dhaif, akan tapi maknanya sahih. Oleh karena itu kandungan hadisnya disampaikan oleh Syaikh Muslimin di bahaya hasad yang kedua. Dikatakan bahasanya hal ini, pernyataan ini, bahasanya hasad itu akan memakan kebaikan seseorang bagaimana kayu bakar memakan api memakan melahap kayu bakar, dan satu yang benar. Kok bisa hasad menjadi sebab hilangnya pahala yang kita miliki? Karena dengan sebab hasad, orang yang punya penyakit hasad itu punya hobi riba, akan punya hobi riba. Apa yang dia omongkan dalam ribanya, dia akan sebut-sebut kejelekan orang yang dia dengki. Dan dia ingin agar orang itu tidak dekat-dekat dengan orang yang dia dengki. Dia sebut jelek-jeleknya, dia jatuhkan martabatnya, dia jatuhkan kehormatannya, agar orang lebih menjauhinya dan tidak suka sama orang yang dia dengki sebagaimana dia tidak suka sama orang yang dia dengki. Bahkan boleh jadi dia bikin fitnah, dia bikin buhtan, dia bikin berita bohong, bulan itu demikian dan demikian, padahal tidak demikian. Ini disebabkan hasad. Maka ada riba, ada buhtan, ada berita fitnah dan yang lainnya disebabkan hasad. Ada tajasus, cari-cari selidik-selidik orang ini kemana, ngapain saja diselidiki. Dan tajasus juga satu hal yang dilarang, wala tajasasu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian selidik-selidik cari-cari kesalahan orang lain. Namun nilailah orang dengan apa yang nampak dan kau ketahui. Tidak perlu meluangkan waktu untuk mencermati dan mengintai orang ini. Namun sikap yang benar adalah menilai orang itu berdasarkan apa yang nampak dan kita ketahui, dan tidak perlu mengkhususkan waktu menjadi seorang yang profesional dalam masalah keadaan bulan. Ini tajasus, dan ini adalah buah dari al-hasad. Dan ini akan menghapus, dengan ini maka akan menghapus kebaikan-kebaikannya. Nanti akan jadi sebab kebaikannya di akhirat akan dipindahkan kepada orang yang dia dengki. Bahkan menjadi kejelekan orang yang dia dengki akan ditransfer kepada dia orang yang hasad ini. Oleh karena itu Nabi katakan, ya, hasad itu akan memakan kebaikan bagaimana api melahap kayu yang kering. Dan lebih parah lagi jika hasad ini dikasih kedok agama dan riroh terhadap din, dikasih kedok amar ma'ruf nahi mungkar, adalah hasad. Ini lebih parah lagi. Bagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim bahasanya orang yang bermaksiat terang-terangan maksiat itu dosanya lebih ringan daripada orang yang bermaksiat dengan gila, orang yang bermaksiat dengan tipu daya. Orang yang bermaksiat dengan tipu daya itu dosanya lebih besar daripada orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Karena orang yang melakukan tipu daya, maka pertama dia setelah bermaksiat, dan yang kedua dia melakukan hila. Dia carikan kedok, carikan bungkus untuk menampakkan bahasanya kemaksiatannya adalah bukan maksiat. Kemudian bahaya yang ketiga adalah apa yang ada di dalam hati orang yang hasad. Apa isi hati orang yang hasad? Hasrat. Isinya adalah penyesalan, wal jahim, dan hati yang berkubah-kubah, wan nar, ya, dan hatinya bagaikan api. Alati ta'kuluhu akhla, yang benar-benar melahap hatinya. Maka setiap kali dia melihat nikmat Allah yang Allah karuniakan dan Allah anugerahkan kepada orang yang dia dengki, maka yang terjadi irtama, dia susah dan sempitlah dadanya, dan jadilah dia yuraqib, menjadi pengintai terhadap orang tersebut. Maka setiap kali Allah memberikan nikmat pada orang yang dia dengki, maka dia sedih, susah, bahkan dhaqat alai dunia, sempit rasanya dunia ini, padahal dunia ini begitu lebar dan luas. Maka bahaya ketiga adalah keadaan hati orang yang hasad. Orang yang hasad itu hatinya susah, isinya susah, makin susah. Ketika orang yang dia dengki itu semakin nikmat, itu makin susah. Ini orang itu semakin senang, orang yang dia dengki itu semakin senang, ini yang dengki semakin sengsara. Dan di antara kehebatan orang yang hasad, orang hasad adalah orang yang paling sedikit lalainya. Orang yang paling sedikit lalainya itu orang yang hasad. Jika ditanyakan kepada kita, apakah orang yang paling sedikit lalainya, orang yang paling awas, tidak ada satupun yang lewat kecuali dia perhatikan, maka di dunia ini tidak ada orang yang paling sedikit lalainya dan orang yang paling awas penglihatannya dibandingkan orang yang hasad. Pengawas ujian sekalipun sama orang hasad, jadi menang orang yang hasad lebih. Kalau pengawas ujian mungkin lihat-lihat sebelah sana, jadinya lalai. Orang ini ada. Ada orang yang diawasi yang bisa curi-curi. Tidak untuk orang yang hasad. Ini tidak akan pernah terjadi untuk orang yang hasad. Orang hasad akan demikian teliti dan emat, dan enggak mau noleh sedikit pun ke sebelah, ke kanan ataupun ke kiri. Ini yang jadi sasaran tembaknya, target operasinya harus diperhatikan dan diawasi. So, awas-awasnya. Kalah pengawas ujian dan pengawas-pengawas yang lain itu yang paling hebat di dunia ini dalam masalah mengintai dan mengawasi adalah orang yang hasad. Tidak ada tandingannya dalam masalah tidak memiliki kelalaian. Maka itulah kehebatan orang yang hasad, yaitu orang yang paling sedikit lalai. Kemudian yang keempat, bahaya yang keempat dalam hasad berarti tasabut dengan Yahud. Dan diketahui barang siapa yang memiliki sifat min khisalil kufar, dari sifat-sifatnya orang kafir, maka perhatikan, sara minhum fi hadhil khoslah, maka dia adalah bagian dari orang kafir tersebut dalam sifat ini. Maka dia bagian dari orang kafir, bukan dalam semua hal, namun dalam sifat tersebut. Siapa yang melakukan satu perbuatan yang merupakan ciri khas orang kafir, maka dia adalah bagian dari orang kafir dalam ciri khas tersebut. Dan itulah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man tashabba biqaumin fa minhum." Barang siapa yang menyerupai sekelompok orang, orang fasik atau ahli bidah, orang kafir, maka dia adalah bagian dari mereka. Itu bagian dari mereka dalam ciri khas tersebut, tidak dalam semua segi. Kalau dalam semua segi, artinya kafir, artinya si muslim tersebut kafir. Akan tetapi bukan demikian. Jika orang itu menyerupai sekelompok orang, maka dia adalah bagian dari orang yang dia serupai dalam ciri khas tersebut, tidak dalam semua hal. Artinya ini tidak sampai membatalkan keislaman. Maka tentang makna faman tasyabba biqaumin fa wa minhum, maka maknanya dan maksudnya itu bisa dimaknai dengan dua makna. Makna yang pertama tadi yang disampaikan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, itu barang siapa menjumpai, misalnya orang kafir, barang siapa menjumpai orang kafir dalam salah satu ciri khasnya, maka dia adalah bagian dari mereka dalam ciri khas tersebut. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, barang siapa menyerupai sekelompok orang, misalnya dia orang kafir, barang siapa menyerupai orang kafir, maka dia adalah bagian dari mereka fi zahir, dalam nampaknya, dalam yang nampak. Ketika ini misalnya pakaian, seorang muslim menyerupai orang kafir, maka dia adalah bagian dari orang kafir secara penampilan. Artinya orang yang tidak tahu, dia mengira kalau dia orang kafir, karena zahirnya, secara zahir dia sama dengan orang kafir. Itu makna mentasabba biqaumin fa hum minhum, ada dua makna tadi. Yang dua maknanya disebutkan oleh Syaikhul Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim. Ya, hadis ini diriatkan oleh Imam Ahmad dan diriatkan juga oleh Abu Dawud dalam Kitabul Ibad. Dan diletakkan oleh Abu Dawud dalam bab bilubsi suha, bab pakaian kemasyhuran. Juga diriatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Zawaid. Dan juga Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Kata Al-Haythami, hadis ini diriatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Awsaf. Dan ada beberapa rawinya yang bermasalah. Ada Ali bin Rarab yang dia disikahkan oleh beberapa pakar hadis, namun dilemahkan oleh sebagian yang lain. Sedangkan perawi yang lain adalah perawi yang sikah. Ya, ada satu perawinya yang bermasalah, perawi dalam hadis ini. Sedangkan Syaikhul Islam Taimiyah berkomentar tentang hadis ini, ya, di Iqtida' Shiratal Mustaqim sanadnya jayyid. Tentang hadis ini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan hasanun min hadzal wajh. Hadisnya adalah hasan. Kalau Ibnu Hajar menilai hadisnya hasan dari jalur ini. Meskipun ada dua perawi yang bermasalah. Ada satu perawi yang tidak diketahui namanya dan satu perawi yang diperselisihkan kesikohannya. Namun hadis ini memiliki penguat, ya, mursal, namun sanadnya hasan yang diriatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Karena hadis ini dinilai sahih oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dalam takhid beliau untuk Musnad Imam Ahmad. Demikian juga disahihkan oleh Al-Albani. Maka ringkasnya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian yang kelima, bahaya hasad yang kelima, bagaimanapun hasad seseorang dan bagaimanapun kuat hasad seseorang, maka sama sekali tidaklah mungkin, la yumkin abadan, tidaklah mungkin abadan sama sekali untuk menghilangkan nikmat Allah dari orang lain. Maka jika hal ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, maka bagaimanakah timbul dalam hatinya hasad? Artinya dengan kata lain, hasad itu adalah safahun fil akli wa dhulalun fid din. Yang namanya hasad itu adalah sebuah kesesatan dalam agama dan sebuah kebodohan dalam logika. Sebuah kesesatan dalam agama karena ini melanggar aturan agama. Ini adalah menentang takdir. Ini adalah menyerupai Yahudi. Dan ada sebuah kebodohan dalam akal. Karena hasad itu tidak akan menghilangkan nikmat yang Allah anugerahkan pada seseorang. Jika dengan kita hasad, nikmat ini pun tidak hilang dari orang lain, maka kenapa kita mesti susah dan hasad dan dengki sama orang tersebut? Maka orang tidak akan mempertahankan hasad kecuali ada kebodohan dalam akalnya. Ketika dia tahu kalau ini tidak ada manfaatnya, namun dia tetap saja tidak menghilangkan hal tersebut dari dirinya. Kemudian yang keenam, hasad itu bertolak belakang dengan kesempurnaan iman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah benar-benar beriman salah satu di antara kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya, yaitu sesama muslim, apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Lihatkan Abu Ra'id dan Muslim. Maka konsekuensi dari hadis ini, maka seorang muslim yang benar-benar beriman, maka dia akan benci seandainya nikmat yang Allah berikan pada orang lain, pada seorang muslim itu hilang. Maka jika engkau tidaklah merasa benci hilangnya nikmat dari orang lain, maka engkau belumlah mencintai untuk saudaramu apa yang kau cintai dan apa yang kau inginkan untuk dirimu sendiri. Maka berarti ini, maka hasad itu bertolak belakang dengan kamal al-iman, dengan iman yang sempurna. Maka orang yang benar-benar beriman akan menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Bagaimanakah yang dia inginkan untuk dirinya sendiri? Dia punya keinginan kalau dia dapat nikmat, maka jangan sampai nikmat ini hilang dari dirinya. Itulah yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka hendaknya keinginan ini dia letakkan juga untuk orang lain. Maka dia punya keinginan jangan sampai seorang muslim itu hilang darinya nikmat yang Allah anugerahkan padanya. Maka orang yang hasad, maka dia bertolak belakang dengan hadis ini. Karena hadis, karena orang yang benar-benar beriman tidak menginginkan hilangnya nikmat dari sesama muslim. Namun orang yang hasad bahkan punya keinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Kemudian yang ketujuh, hasad itu akan menyebabkan seorang hamba berpaling dan meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta karunia Allah. Karena akan engkau jumpai orang yang hasad itu daiman selalu memikirkan satu nikmat yang telah Allah anugerahkan pada orang lain dan dia tidak meminta kepada Allah dari karunianya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannau ma faddala Allah fi ba'dikum 'ala ba'd." Ini berkaitan dengan dengkinya wanita terhadap laki-laki. Kenapa laki-laki bisa demikian, boleh demikian dan demikian, kok perempuan tidak boleh? Kenapa laki-laki ini jatahnya demikian, bagi waris 2/1 atau dia boleh jadi pemimpin, kok saya tidak boleh pimpin laki-laki? Saya juga kalah, padahal tidak kalah pintar sama suami saya, kok tidak boleh saya pimpin? Maka Allah katakan tentang perempuan-perempuan yang punya keinginan semacam ini, wala tatamannau ma faddalallahu fi ba'dikum 'ala ba'din. Janganlah kalian mengangan-angankan karunia yang Allah berikan pada sebagian kalian. Lirijali nasibu mimma iktasabu. Sesungguhnya laki-laki itu mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Walinisa'i nasibu mimma iktasabat. Dan bagi perempuan bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadli. Gantinya mintalah kepada Allah karunia-Nya. Solusinya mintalah karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah larang hasad. Dalam firman-Nya wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Larangan untuk hasad, larangan untuk dengki. Dan Allah beri solusi. Sikap yang benar, was'alullaha min fadli. Maka mintalah kalian kepada Allah dari karunia-Nya. Maka mohonlah kepada Allah agar diberikan yang terbaik dalam keadaan kita masing-masing, dalam posisi kita masing-masing. Maka orang yang hasad itu tidak melaksanakan perintah Allah, was'alullaha min fadli. Karena orang yang hasad, dia memikirkan bahasanya, dia beranggap bahasanya karunia Allah yang terbaik untuk saya adalah nikmat itu. Maka dia mikirkan dan mengangan-angankan bagaimana nikmat tersebut pindah ke saya. Padahal seandainya nikmat itu ada pada dirinya, belum tentu itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Karena ada orang itu yang cocoknya miskin, kaya malah berbahaya. Ada orang itu cocoknya kaya, kalau miskin malah bahaya. Dan ada orang itu cocoknya gak usah pinter, pinter malah keblinger. Mana yang lebih baik, pinter sesat atau gak pinter ahlussunnah? Gak pinter ahlussunnah itu lebih baik daripada pinter namun jadi orang sesat. Maka apa yang Allah ni Allah karuniakan pada orang lain itu belum tentu yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu yang Allah minta apa? Apa yang Allah perintahkan? Was'alullaha min fadli. Mintalah engkau kepada Allah karunia-Nya. Mintalah yang terbaik untuk kita. Jangan minta jadi orang pintar, namun mintalah ilmu yang manfaat. Itu yang diajarkan. Kok pintar namun ilmunya yang gak manfaat, malah bikin susah. Ini sebagaimana ahli filsafat yang dikatakan oleh Syaikhul Islam, utu zakaan wala utu zakaan. Sebagaimana pernah kemarin kita baca, mereka itu diberi kecerdasan, dan mereka itu keblinger karena cerdasnya, sesat karena pintarnya. Maka orang yang hasad, maka dia cuma memikirkan nikmat tersebut, akhirnya dia tidak melaksanakan perintah Allah wa'alullaha min fadli. Kemudian yang ke-8, hasad itu menyebabkan seorang itu istirah, merendahkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada dirinya. Artinya orang yang hasad itu beranggapan bahasanya dirinya itu tidak dalam nikmat, dan sesungguhnya orang yang dia dengki itu berada dalam nikmat yang lebih besar. Maka pada saat itu dia meremehkan nikmat Allah yang ada pada dirinya, sehingga akibatnya dia tidak bersyukur dengan nikmat tersebut, baliyataqa'at, bahkan dia malas bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Maka orang yang hasad itu menganggap remeh nikmat yang Allah karuniakan pada dirinya dan akan merendahkan dan tidak akan beranggapan bahwa nikmat yang ada pada dirinya adalah nikmat yang tidak ada nilainya. Kemudian yang kesembilan, hasad adalah sebuah akhlak yang tercela. Karena orang yang hasad akan yatatabba', akan selalu menyelidiki nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain fi mujtama'ihi, di masyarakatnya, dan dia yuhawil, berusaha biqadri ma yumkinuhu, dengan semaksimal kemampuannya, dengan semaksimal yang mungkin bisa dia kerjakan untuk menghalangi manusia dari orang yang dia dengki. Caranya bilhati, dengan menjatuhkan min qadrihi martabat orang tersebut ahyanan. Demikian terkadang dilakukan. Wabistirah, atau dengan merendahkan kebaikan yang dikerjakan oleh orang yang dia dengki ahyanan dan kesempatan yang lain, ila ghairi dzalik, dan yang lainnya. Maka hasad adalah akhlak yang tercela. Dengan sebab orang itu punya hasad, maka apa? Tadi dia akan jadi pengintai dan orang yang paling awal, dan dia akan menyelidiki berbagai nikmat Allah yang pada orang lain. Dan buah hasad, dia akan menghalangi orang lain supaya tidak dekat-dekat dengan orang ini, karena dia benci dengan dia. Jadi akan berusaha bagaimana orang lain itu benci sama orang ini sebagaimana saya benci dengan dia. Dan jika orang yang dia dengki adalah orang yang ahlul khair, orang yang suka berbuat kebaikan, orang yang memiliki jasa, maka karena dia dengki dengan orang ini, maka dia akan berusaha menampakkan pada orang lain bahwasanya orang ini bukanlah orang yang berjasa. Dia bukanlah orang yang berilmu, dia bukanlah orang yang patut diambil ilmunya, dia bukanlah seorang yang mendakwakan Islam dan sebagainya. Dia itu tidak punya peran, malah dia itu menjelek-jelekkan Islam, menghancurkan Islam dan sebagainya. Dia rendahkan jasa orang tersebut. Kemudian yang ke-10, bahasanya orang yang hasad, maka ketika dia hasad, fal ghalib, maka umumnya dia akan mendzalimi orang yang dia dengki. Maka pada saat itu, maka orang yang dia dengki akan mengambil kebaikannya. Maka jika masih tersisa kebaikannya, maka mungkin perkaranya lebih ringan. Ternyata jika kebaikannya tidak bersisa, maka diambillah dan kejelekan orang yang dia dengki, atau dilemparkan kepada orang yang mendengki. Kemudian dilemparkanlah si pendengki ini ke dalam neraka, dan jadilah dia seorang yang Nabi sebut dengan al-muflis, orang yang bangkrut. Maka bayang ke-10, hasad itu menyebabkan seorang itu menjadi orang yang bangkrut di akhirat, dan itu sejelek-jelek bangkrut ketika orang itu bangkrut di akhirat. Dan mungkin bisa kita tambahkan, orang yang hasad ini bisa menyusahkan orang yang dia dengki, karena orang yang hasad ini pandangannya bisa menimbulkan dan menyebabkan ain. Dan dengan sebab ain ini, maka orang yang dia dengki itu bisa jadi jatuh sakit atau yang lainnya. Maka ringkasnya, hasad adalah akhlak yang tercela. Namun wal ma'al asafi, namun sangat disayangkan, annahu aktsara ma yujadu bainal ulama wa talabatil ilm. Nah, hasad itu betapa seringnya dijumpai di antara para ulama dan di antara para penuntut ilmu dan di antara para dai. Termasuk seringnya dan paling banyak dijumpai hasad di antara orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang tahu agama. Itu satu hal yang sangat menyedihkan dan sangat-sangat disayangkan. Demikian juga dijumpai dan sangat sering dijumpai hasad ini di antara para pegagah, sebagian mereka harta dengan sebagian yang lain. Tingkatnya kuludi mihnatin, setiap orang yang profesinya sama, maka dia akan hasad dengan orang yang bersekutu dengannya dalam profesi tersebut. Intinya hasad itu sering timbul itu kalau barang dagangannya sama. Kalau barang dagangannya sama, itulah yang sering hasad. Maka kalau guru, maka dia hasad sama guru, dosen hasad sama dosen. Gak mungkin, dan jarang dijumpai dosen hasad sama tukang tambal ban. Nah, gak ada hubungannya. Gak ada pesaing. Kalau tukang tambal ban sama tukang tanggal ban, mungkin hasad. Nung kalau dagangannya itu lain, produknya lain, itu bebas dari hasad umumnya. Nung kalau sama produknya sama, nah ini yang sering hasad. Oleh karena itu, demikian juga dijumpai banyak dai itu hasad satu dengan yang lain karena dagangannya sama, produknya sama, sama-sama mengajarkan kitab yang sama, sama-sama mengajarkan Quran yang sama, hadis yang sama. Kok dia muridnya lebih banyak, saya muridnya lebih sedikit. Akhirnya mudah sebut hasad karena barang dagangannya sama. Maka intinya kullu dhi mihnatin yasuddu man syarakahu fiha. Ini kaidah dalam hasad. Kalau barang dagangannya sama, itu akan sering timbul hasad. Namun mal asab sangat disayangkan, maka hasad di antara para ulama itu asyaddu, lebih keterlaluan. Di antara para penuntut ilmu dan di antara para dai, maka hasadnya itu adalah lebih jelek. Demikian juga di antara para penuntut ilmu, maka itu adalah lebih jelek. Kenapa? Karena al-aula sepatutnya, wal-ajdar dan sepantasnya, para orang-orang yang memiliki ilmu adalah manusia yang paling jauh dari hasad dan manusia yang paling dekat ila kamalil akhlak, yang paling dekat dengan akhlak yang sempurna. Wa anta, maka engkau wahai saudaraku, jika engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya, nikmatan ma, satu nikmat, maka hendaklah engkau berusaha untuk semisal dia, dan jangan engkau merasa benci dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Kalau orang itu punya keinginan agar semisal, maka itu boleh, dan itulah yang disebut dengan ghibta. Itulah yang disebut dengan ghibta. Kalau orang itu pingin semisal dia tanpa ada perasaan benci dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia, ini boleh. Jadi bukanlah hasad yang terlarang, namun ini adalah hasadul ghibta. Bagaimana mungkin pernah kita sampaikan ketika kita membahas kitabul ilm, ketika kita membahas fadhail ilmi, bahasanya hasad ada dua macam. Ada hasadul udwan dan ada hasadul ghibta. Ada hasad permusuhan, itulah hasad dalam artian benci terhadap nikmat Allah yang Allah berikan pada orang lain. Dan ada hasad yang statusnya dan namanya adalah ghibta. Itu hasad dalam bentuk punya keinginan semisal dengan orang lain. Dan ini adalah satu hal yang dibolehkan. Sebagaimana Nabi katakan, la hasada ila fi rajulain atau ila fitnain. Tidak boleh hasad kecuali untuk dua jenis orang, itu orang yang berilmu dan orang yang berharta, ya, beramal dengan hartanya dan beramal dengan ilmunya. Hasad di sini maksudnya adalah semisal dengan orang tersebut. Wakul, dan sikap yang benar ketika ada orang lain yang dapat nikmat, tadi beliau katakan yang pertama adalah bolehlah engkau punya keinginan untuk semisal dia dan berusaha semisal dia. Yang kedua, janganlah engkau benci dengan nikmat yang Allah berikan pada dia. Dan yang ketiga, berdoalah. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah karunia-Mu untuknya. Wa'atini afdhala minhu, beri untukku yang lebih baik daripada dia, lebih baik daripada nikmat yang kau berikan kepada dia. Maka disebutkan sikap yang benar ketika kita lihat ada orang yang dapat nikmat. Sikap yang benar, maka boleh kita berusaha untuk semisal dia. Namun yang kedua, jaga hati, jangan sampai benci dengan nikmat tersebut. Dan sikap yang ketiga adalah laksanakanlah apa yang Allah perintahkan. Was'alullaha min fadli, mintalah karunia Allah. Di antara bentuknya adalah diajarkan untuk berdoa, Allahumma zidhu min fadlika wa'atini afdhala minhu, ya Allah, tambahkanlah karunia anugerahmu kepada dia. Kita doakan dia agar diberi tambah nikmat. Namun wa'atini afdhala minhu, berikanlah untukku dan yang cocok untukku dan cocok untuk keadaanku satu hal yang statusnya lebih baik daripada dia. Ini tiga sikap yang benar yang seharusnya kita miliki ketika kita lihat orang itu dapat nikmat. Dan hasad itu tidaklah mengubah keadaan sedikit pun. Akan tapi sebagaimana kami sebutkan anifan baru saja, dalam hasad terdapat mafasid banyak bahaya. Wahadil mahadir asrah, dan ada 10 bahaya. Wala'ala, dan boleh jadi man ta'amal, orang yang merenung akan menjumpai bahaya yang lebih banyak lagi. Wallahu ta'ala. Kemudian bahaya yang kedua yang wajib dijauh oleh seorang penuntut ilmu secara khusus dan kaum muslimin secara umum adalah al-ifta'u fi ghairi ilmin, memberi fatwa tanpa ilmu. Memberi fatwa adalah jabatan yang sangat-sangat besar, sangat agung. Dengan memberi fatwa, maka orang tersebut nyata sudah bersengaja untuk menjelaskan perkara yang membingungkan yang dialami oleh orang awam berkaitan dengan masalah agama, lalu membimbing orang-orang awam untuk meniti jalan yang lurus. Oleh karena itu, hadzal mansab al-'adzim, maka jabatan yang demikian agung ini, maka tidaklah boleh mendudukinya. La yatasaddar lahu, tidaklah boleh mendudukinya kecuali orang yang ahlan lahu, orang yang memang memiliki kapabel, orang yang memang layak untuk itu, orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk itu. Dzalika, oleh karena itu wajib bagi setiap orang untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah bicara kecuali dengan dasar ilmu dan pengetahuan. Dan tidaklah diyakini dan dicapkan baik-baik bahasanya Allah lah semata yang punya hak untuk mencipta dan hak mengatur dan menetapkan hukum. Artinya, dan fatwa termasuk ini. Maka pada asalnya dia adalah hak Allah untuk menetapkan aturan. Maka tidak ada pencipta kecuali Allah. Maka demikian pula tidak ada pengatur, baik pengatur dalam masalah kauni ataupun pengatur dalam masalah syar'i. Maka tidak ada yang mengatur dalam masalah syariat ataukah dalam masalah kejadian di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada syariat bagi makhluk kecuali syariat Allah. Maka Allah lah yang mewajibkan sesuatu dan yang mengharamkannya, dan Allah lah yang menganjurkan sesuatu dan menghalalkannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang menghalalkan dan mengharamkan dengan hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aitum," katakanlah, Apa pendapat kalian? Ma anzalallahu lakum min rizqin, tentang rizki yang Allah turunkan untuk kalian. Faja'altum minhu haraman wa halala, lalu kalian jadikan yang halal, ada yang halal dan ada yang haram. Qul Allahu adinalah, katakanlah apakah Allah memberikan izin untuk kalian menetapkan ini halal dan ini haram. Am 'alallahi taftarun, apakah kalian berbuat dusta atas nama Allah? Wa madhanul ladina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba yaumal qiyamah, dan apakah prasangka orang-orang yang berani membuat kedustaan atas nama Allah pada kiamat nanti? Kira-kira bagaimana nasibnya di akhirat jika seorang berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika di surat Yunus ayat 59 dan 60, maka Allah mencela orang yang mengharamkan dan menghalalkan atas dasar hawa nafsu. Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba, janganlah kalian katakan apa yang dikatakan oleh lisan kalian secara dusta. Hadza halalun wa hadza haramun, ini halal dan ini haram. Ditaftaru 'ala Allahil kadhiba, untuk membuat kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun, sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, dan di antara yang berdusta atas nama Allah adalah orang yang berfatwa tentang halal dan haram tanpa ilmu, adalah orang-orang yang la yuflihun, tidak akan mendapatkan keuntungan. Mata'un qalilun walahum adabun alim, untuknya kesenangan yang sedikit yaitu dunia, namun untuk mereka siksa yang sangat-sangat pedih. Demikian di surat An-Nahl. Maka min akbaril jinayat, maka tindakan kriminal yang sangat-sangat besar ketika seorang itu berani berkata ansyaih tentang sesuatu ini adalah halal, padahal dia tidak tahu hukum Allah tentang masalah ini. Atau dia mengatakan tentang sesuatu ini haram dan dia tidak tahu hukum Allah tentang masalah tersebut. Atau mengatakan sesuatu itu wajib padahal dia tidak punya ilmu dan tidak tahu apakah Allah mewajibkannya ataukah tidak. Atau mengatakan ini tidak wajib padahal dia tidak tahu cara pasti apakah Allah tidak mewajibkannya ataukah tidak. Mungkin adalah jinayah, ini adalah tindakan kriminal, ini adalah su'u adabin, adalah tidak beradab terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini bahasa Arab yang benar untuk tidak kurang sopan itu su'ul adab. Ada orang Indonesia yang bikin bahasa sendiri kilatul adab, ini tidak benar. Benar istilahnya orang Arab su'ul adab. Kaifa ta'lam ayuhal abdu, maka bagaimana wahai seorang hamba engkau telah tahu bahasanya hukum itu milik Allah, kemudian berani-beraninya engkau maju di hadapan Allah yaitu berkata-kata tanpa punya ilmu tentang hukum Allah, maka engkau berkata tentang agamanya dan syariatnya dengan perkataan yang engkau tidak tahu kebenarannya. Ingat, laqad sungguh karena Allah, Allah telah menggandengkan perbuatan berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu, Allah gandengkan dengan kesyirikan. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan yang keji, madzhara minha, baik yang dilakukan terang-terangan bermaksudna ataukah yang tersembunyi. Demikian juga dosa dan perbuatan menzalimi hak orang lain tanpa alasan yang benar dan menyekutukan Allah dengan makhluk, padahal Allah tidak menurunkan sultan dalil bahasanya ini adalah sekutu bagi Allah, dan engkau berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Maka disini menggunakan waw menunjukkan kesetaraan. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dan mensejajarkan dosa berfatwa tanpa ilmu itu dengan dosa syirik. Bahkan menurut sebagian ulama, semisal Ibnu Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in, beliau berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwasanya berkata-kata atas nama Allah tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu itu dosanya lebih besar daripada dosa syirik. Karena Allah menyebutkannya setelah menyebutkan syirik. Kenapa kok dosanya lebih besar daripada syirik? Dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin dalam salah satu bukunya. Karena orang yang berfatwa tanpa ilmu, maka dia yang kena bahayanya adalah bukan hanya pelakunya, namun orang yang diberi fatwa jadi sesat gara-gara fatwanya. Ini berbeda dengan syirik. Kalau syirik dan orang itu gak ngajak-ngajak orang lain untuk syirik, ya yang bahaya dirinya sendiri. Dia syirik sembunyi-sembunyi, ya maka yang susah, maka yang akan dapat bencananya adalah dirinya sendiri. Dia tidak melibatkan orang lain. Adapun berfatwa tanpa ilmu, maka yang terkena dampaknya adalah banyak pihak. Dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Maka dia adalah satu perkara yang biasanya lebih berat daripada kesyirikan. Dan berfatwa tanpa ilmu itu penyakitnya orang awam. Dia bodoh, tengkuan aja, ulah aja. Karena itu kata saya Muslimin sudah katakan inna katsiran minal amma yufti ba'du ba'da bima la ya'lamun, dan banyak orang awam itu main fatwa saja, masih fatwa sebagian mereka untuk yang lain tanpa ilmu. Karena orang awam itu senangnya tanya sama temannya daripada tanya sama orang yang berilmu. Masukannya tanya sama temannya padahal dia tahu temannya juga bodoh sama dengan dia, atau bahkan lebih parah bodohnya daripada dia. Namun yang ditanya juga berani-beraninya menjawab tanpa dasar ilmu. Atau bahkan yang dikurang ajar lagi, ada sebagian orang awam di depannya ada orang yang berilmu, ada pertanyaan sebelum yang ditanya jawab, dia dulu yang jawab. Ini ketularan penyakitnya Wasil bin Amr, pendiri Mu'tazilah. Yang Wasil bin Atta ini muridnya Hasan al-Basri. Ada orang yang tanya sama Hasan al-Basri, Hasan al-Basri belum jawab. Ini si murid kurang ajar Wasil bin Atta ini malah jawab duluan dengan jawaban yang keliru. Ini ada orang yang tanya sama ustaz, sama orang yang berilmu, ini ada orang awam, ini ustaznya belum jawab, dia malah sudah jawab duluan. Wah, itu boleh. Malah ustaznya bilang, oh tidak boleh. Apa enggak malah malu? Kalau masih punya malu. Maka kau jumpai mereka orang-orang awam mengatakan ini halal ataukah haram, ini wajib ataukah tidak wajib, padahal mereka tidak tahu tentang hal tersebut sedikit pun. Apakah mereka tidak tahu bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai mereka tentang apa yang mereka katakan pada hari kiamat nanti? Apakah mereka tidak tahu bahasanya jika mereka menyesatkan seseorang, lalu mereka halalkan untuknya apa yang Allah haramkan, atau mereka haramkan apa yang Allah halalkan, maka dia kembali membawa dosa tersebut. Wakana alaih dan atas para mufti ini semisal dosa orang-orang yang melakukannya, karena hal tersebut disebabkan fatwa yang dia berikan. Maka di antara bahaya fatwa adalah ketika fatwa itu keliru, maka dosa. Maka jika orang yang diberi fatwa ini mengamalkan fatwanya, maka orang ini akan dapat tambah dosa karena fatwanya diamalkan. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh sebagian ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man afta fudya, barang siapa yang memfatwakan satu fatwa an jahlin dan kebodohan, karena ismuhu alal ladhi yufti, maka dosa yang ditanggung oleh orang yang memberi fatwa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin, kita lanjutkan besok pagi insyaallah ta'ala. Bagaimanakah dengan baju koko? Baju koko itu meniru mode khas pakaian orang Cina. Apakah muslim yang memakai bagian koko tersebut bagian dari mereka? Padahal koko itu sudah menjadi hal menjadi dipakai oleh seorang muslim. Jawabannya, masalah tasabuk itu kembali kepada bagaimana kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muslimin. Dan ini merupakan kaidah yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Demikian juga sebelumnya adalah Imam Malik. Bahasanya tolak ukur tasabuh itu adalah apa yang menjadi memasyarakat di satu masyarakat muslim. Jika ini adalah pada asalnya adalah pakaian orang kafir, namun ini jadi pakaian kaum muslimin, maka status hukumnya berubah. Maka ini jadi pakaian kaum muslimin. Bahkan di tengah-tengah kaum muslimin itu jadi pakaian orang baik-baik, maka statusnya ini jadi pakaian orang baik-baik. Misal baju koko, katanya asal muasalnya dari Cina, di tempat kita menjadi pakaian orang baik-baik, orang muslim yang baik, maka statusnya adalah sebagaimana keadaan yang ada pada saat ini. Ini adalah pakaian yang merupakan ciri orang baik, maka tidaklah masalah memakainya. Maka kaidah dan tasabuk kembali kepada apa yang tersebar di masyarakat muslim. Mengajarkan praktek baca kitab namun ternyata tidak disadari dari kesalahan dalam pengajaran, apakah termasuk bicara tanpa ilmu? Jika memang dia tidak tahu ini bacanya gimana atau maksudnya gimana, ya katakan sebagaimana apa yang dia miliki. Saya tidak tahu, nanti kita merojalah, kita lihat lagi. Dan kalau dia paksakan dirinya untuk mengatakan apa yang tidak dia tahu, ini malah bisa jadi berkata-kata tak pahit. Dan ini adalah satu hal yang terlarang. Kalau tak kumalai salah lebih ilmun. Dan jalan kau mengikuti satu perkara yang kau tidak memiliki ilmunya. Kiat untuk menambah mufradat, apakah dengan cara menghafal kamus? Terlalu berat kalau menghafal kamus. Karena kalau orang menghafal kamus, ya, karena harus menghafalkan demikian kemudian dimurojaah, sulit murojaahnya. Namun satu hal yang lebih baik adalah orang itu tekun baca, kemudian buka ketika dapat yang sulit, kemudian dibuka, ketemu lagi enggak tahu, buka lagi, dan seterusnya juga berulang-ulang. Dia buka terus sampai akhirnya melekat. Apa? Dia bisa duduk di majelis-majelis ilmu yang kajiannya adalah kajian kita, bukan kajian umum, kajian ceramah, namun kajian kita. Ikut iman, mufradat yang tidak dia ketahui maka dia catat dan seterusnya, dan ini akan mufradat itu terus berulang dia dengar, maka nanti lama-lama insya Allah akan lekat. Maka itu yang lebih baik. Jika seorang penuntut ilmu menjawab pertanyaan orang awam dengan dalil dan kaedah batas yang dia tahu, apakah ini termasuk berfaat atau tanpa ilmu? Jika dia yakin bahasanya, penerapan kaedahnya dan dalilnya sudah pada tempatnya dan memenuhi persyaratan, maka insya Allah ini bukanlah termasuk, ini maksud bukanlah termasuk berfaat tanpa ilmu, namun berfaat dengan ilmu. Namun jika dia kurang yakin dengan penerapan kaedahnya dan penerapan dalilnya, maka hendaknya dia katakan kalau tidak dia tidak yakin mungkin, atau dia kata-kata yang lainnya, atau dia bisa katakan dia nanti coba akan kita pelajari terlebih dahulu dan sebagainya, kemudian dia berjalan. Namun kalau dia yakin dengan jawaban tersebut, dengan penerapan kaedahnya dan penerapan dalilnya, maka tidak mengapa. Apakah pekerjaan intel polisi kasase yang melakukan penyelidikan sehingga mengintai termasuk terjatuh? Kalau itu ada kejadian, ada satu peristiwa, ada satu kriminal, kemudian dikumpulkanlah data-data yang berkaitan dengan masalah ini, maka itu kan termasuk terjatuh. Dan sudah ada kasus. Namun boleh jadi kasus belum terjadi dan pada satu keadaan tajasus dibolehkan. Bagian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Jami' Ulum Wal-Hikam ketika membahas hadis man ra'a minkum munkara, maka beliau menyampaikan ada tajasus yang dibolehkan ketika ada satu bahaya yang dikhawatirkan. Jika tidak tajasus, maka nanti tidak bisa diselamatkan. Semisal dia mendengar ada orang bisik-bisik, kok bisik-bisiknya kok mencurigakan, wah bantai saja dia, wah apa ini kok bantai-bantai, jangan-jangan membunuh orang kan? Maka kemudian dia tajasus, kemudian dia dengarkan pembicaraan orang ini, siapa yang dimaksudkan dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa orang, maka dalam hal ini tajasus ini adalah tajasus yang dibolehkan. Apa hukum nama hijrah? Tentang masalah ganti nama, maka ganti nama adalah satu hal yang disyariatkan, Nabi syariatkan untuk nama-nama yang buruk atau nama-nama yang terlalu baik. Nama-nama yang terlalu baik, ada orang yang namanya Barak yang artinya adalah perempuan yang sangat baik, Nabi ganti dengan Jamilah. Namun ada nama-nama yang buruk, demikian juga Nabi ganti. Dan hukum nama, mengganti nama ini, maka melihat nama asalnya, apakah namanya tersebut adalah nama yang haram ataukah nama yang makruh. Jika namanya adalah nama haram, maka hukumnya wajib untuk mengganti nama. Hukumnya wajib itu jika namanya adalah nama yang haram, misalnya nama setan, nama pokok orang kafir, kasih nama jahannam, dan ada untuk dikasih nama pokok orang kafir atau yang lainnya yang statusnya adalah nama-nama yang haram, maka wajib ganti nama. Yang kedua, namun jika namanya tidak sampai derajat demikian, maka tidak ada kewajiban ganti nama. Seandainya dia ganti nama, ini satu hal yang boleh-boleh saja atau mungkin dianjurkan karena dia meninggalkan hal yang makruh. Akan tapi seandainya tidak, maka itu pun tidak masalah. Jika namanya adalah nama yang makruh dan tidak sampai derajat. Namun yang jadi permasalahan sekarang, ganti nama itu sulit di tempat kita. Setelah zaman apa-apa itu harus ada bukti formal, maka ganti nama itu satu hal yang sulit. Di zaman Nabi gampang, nama itu tidak ada akte kelahiran, tidak ada ijazah, tidak ada KTP, ganti nama gampang. Ya pula namanya A, sudah selesai, diumumkan, selesai. Nah kalau sekarang tidak bisa ganti nama, tidak semudah itu. Kalau sudah terlanjur, sudah ada akte, sudah terlanjur punya ijazah, tidak bisa ganti nama. Cuma adanya nama panggilan yang mungkin beda dengan nama aslinya. Ganti nama tidak bisa. Atau seandainya bisa, saat repot dan saat sulit, masyaqqah azimah, ini kesulitan besar kalau mau ganti nama. Maka orang yang punya nama yang haram, maka dia banyak ya, karena untuk menggantinya satu hal yang sulit. Ini ijazahnya SD, TK, bahkan mungkin SD-nya, SMP-nya namanya jahanam semua. Nah, gimana kok mengganti? Repot, KTP-nya juga demikian, aktenya demikian, sudah nikah, kartu nikahnya juga demikian. Ini gak mungkin diganti. Maka ya mungkin, maka minimalnya adalah nama panggilannya. Namun kalau namanya adalah nama yang makruh, maka menggantinya bukanlah suatu kewajiban, apalagi ini perkaranya adalah perkara yang berat, masakoh yang sangat sulit. Maka wal masakoh tadlibu taysir, kesulitan yang sangat berat itu akan datangkan kemudahan. Maka boleh jadi untuk nama yang makruh, karena kesulitannya demikian berat, demikian besar, maka mungkin statusnya bisa cuma sampai derajat mubah saja. Karena mengingat kesulitan yang sangat besar, sangat berat jika ada orang ini harus mengganti namanya. Dan banyak kejadian kalau orang yang ingin mengganti namanya, maka jadinya adalah tambah nama, bukan ganti nama, namun tambah nama. Jahanam kemudian ganti namanya Muhammad. Maka orang katanya, Muhammad, Muhammad yang mana? Muhammad yang aslinya jahanam dulu. Maka jadinya tanda tambah nama, bukan ganti nama. Nah, karena itu kalau mau ganti nama, kalau cuma mau tambah nama, tambahkan dengan nama-nama yang syar'i, dengan kunya, atau dengan yang lainnya. Misal dengan kunya, jika cuma mau tambah nama. Apakah termasuk tiara mengkaitkan sesuatu dengan kejadian yang lain? Misalnya jika melihat banyak hewan turun dari gunung, berarti bakalan terjadi bencana. Terus misalnya telah menjadi semacam kepercayaan. Jika ingat memang satu hal yang lain, karena suhu gunung itu jadi panas karena dia mau meletus, maka hewan-hewan pada turun. Maka ini satu hal yang makruh. Maka ini bukan tiara, makanya adalah termasuk diantara hukum sebab akibat. Suhu panas, hewan-hewan gak kuat, akhirnya pada menyingkir turun. Wow, maka orang manusia yang melihat akan membaca, oh ini berarti tanda akan mau terjadi bencana. Maka ini bukan termasuk tiara. Hukum bekerja di perusahaan IT yang masih menggunakan software non-original. Pada asalnya, kita punya kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan harta orang lain. Dan masalah hak cipta adalah harta milik orang lain yang wajib dihormati. Meskipun orang kafir, maka pada asalnya, kita punya kewajiban dan punya keharusan untuk menggunakan yang asli. Karena ini adalah hak cipta, dan hak cipta adalah harta, dan telah menjadi harta di zaman ini. Maka wajib untuk, pada asalnya adalah punya kewajiban untuk menggunakan yang asli. Namun bisa jadi dibolehkan jika dalam kondisi yang terpaksa. Demikian juga misalnya fotokopi buku, pada asalnya tidak boleh fotokopi buku jika dijumpai yang asli, kecuali memang penulisnya itu memang tidak merelakannya. Semacam buku-bukunya saya Muhsin itu boleh fotokopi karena beliau tidak menetapkan hak cipta untuk bukunya. Ini kan bukunya saya ambil Zainu. Terserah, silakan orang mau mengcopy, mau ini, terserah. Lain, dan kalau penulisnya mempertahankan haknya, yaitu hak ciptanya atau hak tulisnya, maka kita punya kewajiban untuk menghormatinya dan tidaklah membeli kecuali yang asli. Namun hal ini bisa dibolehkan ketika dalam kondisi terpaksa, karena sulit untuk mendapatkan bukunya atau kesulitan untuk mendapatkan yang asli, atau itu satu hal yang sangat mahal di luar kemampuan kita, maka hukumnya jadi boleh. Maka gimana orang yang bekerja di tempat ini, dia melihat bagaimana kan perusahaan ini, apakah dia tidak mengambil yang asli itu karena terpaksa, satu hal yang apakah tidak. Kalau keadaannya adalah satu hal yang tidak memungkinkan, terpaksa dia untuk di sana, maka bekerja di sana insya Allah tidak mengapa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu billahi la ilaha illa anta.